بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Semoga jamaah di Masjid Sudirman ini termasuk yang diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu, dan mudah-mudahan diterima semua siang dan diamnya ini, dan termasuk bisa menuntaskan dengan sukses siang dan diam secara iman dan wahdi sana. Dan semoga ini juga yang sudah terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam itikafnya, dan mudah-mudahan juga sudah terpilih, umurnya masih panjang, karirnya masih bagus, tapi sudah dicatat oleh Allah terbebas dari siksa api neraka. Tema yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah menyongsong kebangkitan Islam. Sebelumnya saya mau tanya, di Masjid Sudirman ini ada itikaf nggak? Jumlah peserta tahun ini dengan tahun lalu perbandingannya berapa? Dua kali lipat. Ini fenomena belakangan ini. Kenapa tema saya angkat menyongsong kebangkitan Islam? Ada beberapa fakta-fakta lapangan yang sekilas saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari data itu kemudian bisa menambah motivasi dan kemana saya ingin sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi belakangan ini seluruh masjid itu mengalami peningkatan rata-rata hampir 100% umat Islam yang melakukan i'tikaf. Terus ya, kalau enggak i'tikaf berarti masih belum termasuk yang belum menyambut kebangkitan Islam. Saya kira semangatnya sudah ada, cuma Allah belum berikan taufik kepadanya, dibikin sibuk terus. Mudah-mudahan setelah hari ini tambah semangat. THR sudah cair? Gamis. Karena ada teman kerja di perusahaan Tempo, Tempo-Tempo cair, Tempo-Tempo enggak. Jadi kalau saudara-saudara semua sudah cair, baguslah. Mudah-mudahan tambah semangat, khususnya dalam beritikaf nanti malam sepulang kerja. Berani memisahkan lambung atau perutnya dengan kasurnya, sehingga seperti burung elang yang mampu terbang tinggi dan jauh, tidak seperti burung merpati. Walaupun bau kotoran itu burung merpati, dia punya kandang balik terus ke situ, gak berani jauh-jauh. Kecuali orang-orang yang punya, dibawa lagi kemana yang jauh, kemudian balik lagi ke sini. Itu jinak-jinak merpati. Rumah, kantor, kantor, rumah, rumah, kantor. Ini jinak-jinak merpati ini. Yang gak bisa merubah gaya hidupnya kepada ketakwaan yang lebih tinggi lagi. jinak-jinak merpati itu gak bisa jauh dari bini malam hari. Maunya kelonan mulu, belum bisa berpisah dari bininya. Ini bukan jinak-jinak merpati, merpati-merpati binal. Sementara gelora kebangkitan Islam di Indonesia yang saat ini walaupun masih disalahfahami oleh yang gagal faham, percayalah ini adalah minnah ilahiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menyongsong kebangkitan Islam di Indonesia. Amin. Saya mau dengar takbir ya, takbir. Allahu Akbar. Belum makan siang berarti. Terus sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Bangunin yang sebelah yang masih ya. Saya sendiri juga sebetulnya masih separuh nyawa di sini karena tadi tidur dulu di mobil dari malam, belum tidur pagi tadi, kuliah subuh sampai jam 7, kemudian pertemuan dengan wakil presiden dan langsung ke sini. Jadi saya ingin agar hidup kita lebih dinamis untuk kepentingan Islam. Ya, saya mau nanya dulu, banyak nggak orang Islam KTP-nya Muslim tapi nggak mikirin Islam? Terus yang dipikirin apa? Siapa yang tahu apa lawan kata Islam? Lawan kata iman apa? Kafir. Lawan kata Islam? Jahiliyah. Lawan kata Islam apa? Apa itu jahiliyah? Bukan bodoh. Jahiliyah itu adalah semua yang bukan Islam itu jahiliyah. Terminologi kata jahiliyah itu bukan dari jahil, tapi dari jahil. Semua aktivitas, semua pemikiran, semua sikap mental, semua keyakinan yang bukan Islam berarti jahiliyah. Jadi terminologi jahiliyah itu tidak ada sebelum adanya Al-Quran. Dan yang mempopulerkan kata jahiliyah itu ya setelah adanya Al-Quran adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang bukan Islam adalah jahiliyah. Jadi kalau orang gak mikirin Islam, mikirin apa? Jahiliyah. Saya nanya lagi yang kedua, ada gak orang dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih kehormatan, dikasih popularitas, tapi bukan untuk membuat memperjuangkan Islam? Ada gak? Banyak. Jadi untuk apa dia berjuang hidup selama ini? Obadul butun, untuk perut, untuk hedonisme keduniaan, untuk sebuah kesuksesan yang sebetulnya masih dalam ruang lingkup jahiliyah sukses. Jadi apa yang kita sebut sukses dalam dunia kerja, sebagian besarnya itu masih dalam ruang lingkup apa? Jahiliyah. Karena bukan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan walaupun sudah punya jabatan, punya kehormatan, punya popularitas, punya kekayaan, bukan untuk Islam? Orang ini bohong waktu dia bilang ihdinas siratal. Apa artinya siratal ladzina an'amta alaihim? Apa artinya? Tuhan, tempatkan aku di jalan yang lurus, perjalankan aku di jalan yang lurus. Yang mana jalan lurusnya Tuhan adalah jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat. Jalan apakah itu? Jalan Sudirman, Rasuna Said, atau jalan mana? jalan jalan lurus yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat itu ya Allah adalah dzalikal kitabul la raiba fihi. Jalan lurusnya adalah itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu jalan lurusnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu. Alkitab itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Saya pernah terkecoh oleh Google Maps. Saudara-saudara, kalau ada GPS buat masuk surga enak gak? Enak gak? Enak banget gitu ya. Jadi 100 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok kanan. Terus lihat gambar, di depan ada merah tua, artinya belok kanan agak orange, nah, merayap. Belok kiri kuning, naik flyover ungu. Itu kalau WC. Enakkah kalau punya GPS buat masuk surga? Quran itu ya gak ada salah-salahnya, dan lebih detail daripada Google Maps, lebih terpercaya daripada Google Maps. Satu hari saya mau ke Pecenongan, ada undangan ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Saya muruk, putar balik Gajah Mada, putar balik Harmoni. Ini dibikin pusing gue tadi. Saya muruk Gajah Mada, masuk ke Juanda, akhirnya nanya juga sama orang. Padahal itu masih di dalam kota kan, Pecenongan itu. Udah keliru nih Google Maps. Jadi masih kurang gaul terhadap lingkungan-lingkungan Pecenongan. Kalau Google Maps aja sudah salah, gimana Waze? Bisa benar gak Waze? Waze. Lawan datanya ngambil dari Google Maps juga. Jadi kalau si Google Maps itu salah, otomatis WC salah. Tapi Quran tidak ada jangankan salah, yang meragukan aja gak ada. La iwajah fi, gak ada bengkok-bengkoknya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pertanyaannya, saudara-saudara sudah punya GPS buat masuk surga? Oh, jelas banget. Bahkan kalau satu hari ini Anda sudah pakai Google Maps, masih tersesat juga, mending panggil tukang ojek kampung situ lah ya. Ya, Pak, saya mau rumahnya Bapak X, nomor ini. Oh, itu mah saya tahu, Pak. Sambil baru juga nyampe. Bagus. Sampailah di tuan rumah Bapak X. Itu gara-gara siapa? Tukang ojek. Ada yang lebih hebat dari tukang ojek nganterin kita ke surga itu? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Jadi kalau masuk surga itu lebih gampang, Allah sudah pilihkan, tunjukkan aku ke atas jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salih. Bagaimana cara hidup orang-orang ini semua? Ya, berjalan di atas jalan agama Allah. Hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah. Pengorbanannya untuk membela agama Allah. Nah, kalau yang di sini kira-kira buat apa nih hidupnya? Alhamdulillah, insya Allah untuk Islam, menegakkan agama Allah. Setuju? Takbir. Belum bangun dia. Takbir. Allahu Akbar. Udah tegang lehernya baru. itu. Baik. Data penting yang kedua, itu masjid Istiqlal. Kayaknya tahun lalu saya pernah ceramah zuhur di sini juga ya. Gimana jamaah tarawih di sini? Meningkat nggak? Meningkat. 3/4. Kuliah zuhur di mana tahun lalu? Sama ya, sama ya. Sampai lantai 4 full semua. Luar biasa. Lantai 2 ikhwan, lantai 3 lantai 2 ikhwan, lantai 3 lantai atas ikhwan lagi. Luar biasa. Jadi tahun lalu pun penuh sampai lantai 4. Roofnya perlu dibuka kalau perlu pasang tenda di atas. Ini ya, buat kafe masjid kalau gitu. Buat income. Masjid Istiqlal itu setelah 411 dan 212, pertumbuhan jamaah zuhurnya, asarnya, setelah peristiwa itu sebelum Ramadan pun 2 kali lipat. Para pengurus masjid gak kerja tuh nyari-nyari orang untuk sholat jamaah. Gimana zakat tahun ini? Meningkat. Meningkat zakat tahun ini. Saya lihat lembaga-lembaga zakat pun naik rata-rata. Peningkatan khususnya di zakat mal. Tetapi di tempat saya juga yang meningkat itu orang tua asuh. Ada peningkatan signifikan dari sisi finance umat Islam. Ya, cuma dana GNPF aja masih disandra. Karena takut kalau dana itu dipakai untuk demo lagi kan gitu. Untuk mobilisasi. Padahal itu kita gak pakai aksi ini. Simpatik 55, 1 juta orang lebih kita gak pakai duit tuh. Cuma meme aja 3 hari datang tuh orang ke Jakarta lebih 1 juta gak pakai duit. Gak pakai sepatu. Partai mana yang bisa lakukan itu? Ada. Ini bocoran-bocoran. Tapi kepada yang sedang mengintai masjid siang hari ini, janganlah dituduh Masjid Sudirman ini radikalis. Walaupun ada yang meneliti itu ya, di masjid-masjid di Sudirman ini ada tamrin. Ada. Imamnya polis. Sampai sejauh itu yang ditempatkan imam lagi. Gak usah ngapain dan gitu. Ya, ini saya nggak mungkin rahasia lagi kan. Udah lepasin aja lah itu ya. Bisa rahasia nggak sih tadi? Nah, ya semujahid-mujahidnya lah ya. Tapi tenang. Begini. Jadi peningkatannya itu termasuk zakat, infak, sedekah umat. Tapi ini jangan dikasih tahu ya. Ya, rahasia di antara kita. Ada yang ketakutan. Ya. Tahu gak kenapa biaya gubernur untuk jadi gubernur di Jakarta minimal 200 miliar? Kenapa ongkos untuk jadi presiden minimal punya uang 4 triliun? Kira-kira kalau Anda mau jadi presiden nih 2019, mau cari duit 4 triliun minta sama siapa? Hah? Pasti minta sama cacing dong ya. Ya. Cacing 11, cacing 13an gitu. Gue cacingan deh. Kedepan, karena juga saya lihat tidak boleh saya intip-intip lagi. Kedepan, yang baik-baik sama umat Islam nggak perlu keluar biaya mahal. Umat Islam yang akan biayain dia, insyaallah. Kalau dia baik-baik sama tokoh-tokoh umat Islam, gitu ya. Ya, saya dengar sih yang mau jadi presiden sekarang udah rajin keliling pesantren sama keliling masjid. Bahkan ada tadinya partainya sangat memuisi Islam, sekarang sudah menjadi nasionalis religius. Padahal istilah itu udah nggak laku lagi ke depan. Telah. Ke depan kalau mau laku cuma dua, nasionalis atau islamis. saya dibocorin sebetulnya. Ini sebetulnya rahasia penting karena saya berada dalam epicentrum neraka. Kalau masih nasionalis religius masih rada-rada munafik. Walaupun pakai meluncurkan punya Quran baru gitu kalau nggak salah paham. Saya cerita di luar angkasa ya, bukan di Indonesia yang saya cerita. Saya ngobrol kayak gini sama dia di sini, saya tahu dia nggak butuh ceramah, dia butuh update untuk update status. Apakah keimanannya akan meningkat atau tidak? Jadi saya mau bilang, sekarang bahkan sholat yang orang paling malas pun rajin saat ini. Sholat subuh berjamaah di mana-mana. Itu gampang sekali saya bikin event untuk sholat subuh berjamaah. Oke, saya mau datang ke masjid Anda, asal sholat subuhnya sekian ribu orang. Siap Ustaz, 5.000 juga siap. Saya tanya, ini sebelum acara 411 dan 212, ini begini gak gampangnya? Wah, susah. Kenapa sekarang gampang? Gak tahu deh. Ini yang saya sebut tadi, tadbirun rabbaniyun. Ini rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sebetulnya benih-benih sahwah Islam. Saya perlu informasikan ini kepada umat Islam supaya umat Islamnya jangan kuder, kurang update, sehingga orang lain yang melihat dan kita dihantam dari luar. Satu lagi fenomena belakangan ini, bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam itu sekarang menguat. Makanya ada yang berkepentingan kita sedang dipecah belah di permukaan. Seakan-akan kita pecah belah. Insyaallah. Tansiqul ilahiyun, ada detail-detail rekayasa ilahi yang sekarang ini betul-betul menguatkan persaudaraan umat Islam. Dan mereka sekarang hampir melupakan ormasnya, hampir melupakan grupnya. Pokoknya berdiri di atas, di bawah satu panji, yaitu panji Islam. Sampai HTI mau dibubarkan pun banyak gak yang lain ikut protes? Banyak. Padahal selama ini gak perhatian sama HTI gitu kan. Makanya saya bilang sama HTI, kalau mau bikin khilafah jangan sendirian. Gimana lo bikin khilafah benturan sama kita-kita? Jadi gimana Ustaz? Kalau mau bikin khilafah bareng-bareng. Oh oke. Nah kalau mau bareng-bareng berarti harus terima pikiran bareng-bareng. Gitu ya, setuju gak? HTI setuju. Beredar di medsos, Aliansi Ulama Madura dianggap meninggalkan NU. Salah. Ulama-ulama tapal kuda dari Madura sampai ke Banyuwangi ya. Sampai mana lagi tapal kuda itu? Saya gak terlalu hafal. Tapal kuda itu dari Madura sampai mana itu? Ponorogo Madiun masih masuk? Enggak lah, daerah utara situ. Ada namanya Aliansi Ulama Madura, dituduh keluar dari NU. Enggak mungkin dia keluar dari NU, aslinya NU. Di Madura itu cuma ada agama Islam, dan agama Islam adalah NU. Dan di luar Islam adalah Muhammadiyah, dulu. Ada Islam, cuma ada dua agama di Madura, Islam dan Muhammadiyah. Nah sekarang tuh udah lupa. Loh kenapa sekarang ulama Madura ini lebih dekat ke FPI? FPI itu istri muda, NU itu istri tua, katanya begitu. Ungkapan seorang kiai. Jadi dia tidak akan meninggalkan NU. Artinya apa? Bahwa persaudaraan ukhuwah umat Islam saat ini luar biasa. Di mana-mana. Dan ini adalah modal kekuatan umat Islam untuk bangkit. Coba, ibadahnya sudah mulai bangkit, zakat infak sodakohnya juga sudah mulai besar, kemudian ukhuwah Islamiyahnya juga bangkit. Ini modal apa namanya? Modal kebangkitan. Dan ini pasti ada yang takut dengan situasi ini. Radikalisme. Saya Pancasila, kamu bukan kan gitu nanti ujungnya. Aduh, ini gagal paham semuanya sebetulnya. Nah, karenanya umat Islam di Masjid Jerman ini, satu saran saya, jangan telah menjadi bagian yang menyambut kebangkitan Islam di Indonesia. Caranya adalah coba nih otak jahiliyah, buat apa hidup gak mikirin Islam itu ya? Hah? Apa yang dipikirin itu? Saya tuh kalau keluar rumah kemudian capek, lalu nanya, ya Allah jangan sampai pekerjaan saya ini gak laku di akhirat. Jangan sampai pekerjaan saya ini udah meeting berat, tekanan batin. Orang yang kerja di daerah Sudirman ini stres umumnya, nggak ada percekcokan dalam rumah tangga, gaji juga bagus-bagus aja, ngelihat jalan raya udah stres dia, pulang stres, berangkat udah capek menjalani hidup yang dipikirkan dan yang dikerjakan tidak memperberat timbangan amal akhiratnya juga, rugi nggak dia? Rugi besar. Jadi mulai hari ini siap bela Islam. Siap. Siap memikirkan Islam. Siap. Siap memperjuangkan Islam. Siap. Orang itu aja yang bilang siap. Ini mulutnya dia mungkin takut mengganggu tetangga sebelah ya. Terima kasih. Itu kembali kepada Anda sendiri. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Kalau kamu memenangkan agama Allah, Allah akan memenangkan kamu. Yang kedua, akan diteguhkan pendirian kamu terhadap agama kamu, dan dunia kamu pun akan dieksiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada awalnya perusahaan enggak suka sama lu, dipecat lu. Banyak yang mau lu. Hidup paling sengsara itu pakai dasi mahal-mahal kayak kiri, mobil bagus, tapi hidup terjajah, tidak merdeka menegakkan agama. Di dalam Islam ini zona perang atau zona damai, satu ukurannya. Bisa gak menegakkan agama di situ? Bisa gak merdeka menjalankan agama Allah di situ? Menegakkan sholat tepat waktu, puasa bebas, ya, menuntut ilmu agama bebas. Kita ini kerja tujuannya supaya lancar beribadah, betul gak? Punya motor supaya gampang ke masjid, punya mobil supaya ngajak tetangga ke masjid gitu sebetulnya. Nah, ini tujuan-tujuan hidup yang masih kita capai. Yang kedua, ini bulan Ramadan, Allah sudah teguhkan umat Islam dan sudah kuatkan umat Islam. Jangan sampai sholat isya enggak berjamaah. Jangan sampai sholat subuh tidak, rugi kita di malam-malam Ramadan seperti ini. Apalagi yang tukang meeting terus, sehingga sholat jamaahnya pun hilang. Kasihan orang yang tidak menjadikan sholat sebagai prioritas itu. Apalagi acara bukber. Wah, kalau ada acara bukber, sholatnya pasti dari musola restoran deh judulnya. Bukan masjid yang difikirkan pertama kali. Apalagi bukbernya sama teman-teman alumni pula SMU, ya udah lewat. Celebek. Karena ngobrol sepanjang malam lupa sama etika. Kenapa saya katakan jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah? Barang siap man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholal nisfal layl, wa man sholal subuh fi jama'atin faka'annama sholal kullal layl. Orang yang sholat isyanya berjamaah tercatat mendapatkan pahala separuh malam sholatnya. jika disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, maka dicatat oleh Allah sempurnalah seakan-akan pak sholatnya semalam penuh. Jadi kalau Anda dapat Lailatul Qadar malam itu, seakan-akan sholat semalam penuh berapa tahun? 83 tahun. Saran saya yang kedua, kalau sholat terawih sampai selesai sama imam, jangan pulang. Ini yang sosokan terawih terwitir di rumah, makan dulu sebelum sampai rumah. Wah masih kenyang. Oh, pegang remote pula nonton TV. Iya. Ngantuk tuh nanti malam di tahajudnya. Bangun, wah jam 4. Apalagi jomblo pula. Wah. Ngekos lagi. Mie instan lagi. Sama telur dadar. Iya. Udah miskin dunia akhirat jomblo. Yang cowok nih saya cerita ya. Kalau yang cewek udah siap semua, cowoknya penakut-penakut. Baik. Jangan tinggalkan sholat taraweh bersama imam sampai tuntas. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan, yang sholatnya sama imam sampai selesai mendapat pahala apa? Pahala sholat semalam penuh. Udah dua tuh. Jadi andai yang malam itu dapat Lailatul Qadar, berarti kan 83 tambah 83 tahun lagi berapa jadi? 166. Nah, malamnya lu baca Quran 100 ayat. Pahala membaca Quran malam hari 100 ayat. Ustaz, tadi pagi saya udah 1 juz. Beda. Ada perintah khusus waratilil Quran tartilan, membaca Quran secara tartil di sepertiga akhir malam. Dan ada tekanan lagi, barang siapa yang membaca 100 ayat maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan sholat semalam penuh. Jadi lapor tambah 83 lagi tadi. 166 tambah 83 sama dengan 249 tahun gara-gara pekerjaan satu. Nah, orang-orang kayak gini nih yang bisa diajak untuk berjuang kebangkitan Islam. Kebanyakan modal takbir doang. Takbir Allah Akbar, ayo berjuang. Ustaz, saya dukung dari belakang. Maksudnya Ustaz aja di luar. Maka saya juga gak terlalu optimis. Tapi Ustaz, tunggu komando revolusi. Gua lihat model dulu diajak revolusi. Ayo berjuang. Ntar pulang kerja Ustaz. Keburu datang Belanda, nunggu lu pulang kerja. Ini bukan kerja itu salah. Tapi maksud saya, apa yang terjadi saat ini tengah umat yang menjadi tugas saya adalah coba yang tadinya cuma kerumunan menjadi sebuah barisan. Ya. Dari sebuah barisan menjadi sebuah kekuatan. Nah, umat Islam sekarang sudah menuju ke sana. Itu kita lihat aksi 212 gitu ya. Rapih, bersih kan? Pulang itu rumput pun gak diinjak gitu kan. Pohon pun tidak ada yang patah bahasanya kayak gitu. Tapi setelah itu waktu dia bikin acara kebinekaan gimana? Banci-banci pada turun. Nah, saya mau bilang begini, umat Islam mulai hari ini bukan lagi menjadi sebuah kerumunan, tapi harus menjadi sebuah seperti sholat-sholatnya sudah meningkat, seperti sholat subuhnya sudah mulai rajin, seperti ukhuwah Islam yang sudah dipersatukan. Kalau ada urusan umat Islam, siap bersatu? Siap. Nah, itu Qatar sama Saudi kemarin gara-gara diancam doang sama mafia Donald Trump. Diadu. Setelah Qatar beli 70 pesawat tempur, udah deh, teroris sudah enggak ada di situ. Udah enggak ada dikit. Tapi sisanya dia cuma mengadu. Saudi beli pesawat tempur, Qatar beli lebih banyak lagi. Dia dapat duit untuk membuka 6.000 lapangan pekerjaan. Masyarakatnya yang nganggur, duit Arab diambil untuk jual senjata. Arabnya mau diadu. Insya Allah. Saya akan bikin bukan diadu, saya mau bikin dengan doa saya, mudah-mudahan dimadu semua. Sehingga senjata-senjata Qatar dan senjata-senjata Saudi moncongnya siap kemana saja. Tadbirun Rabbani, insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jam 1. Kita baru mau kondiman. Ya, tapi karena tidak disiapkan air hangat, ya saya cukup baca. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu. Amin. Yang penting sudah dapat kita dikan, informasinya sudah dapat. Memikirkan Islam. Ini yang punya jabatan takut nggak mikirin Islam? Takut nggak memperjuangkan Islam? Benar ya? Ada nih beberapa perusahaan mengundang Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi Ustadz ini nggak kayak artis, susah, kita kan nggak pakai kontrak. Udah deket sama kantor itu, sama atasannya dilarang, balik lagi gue. Dan gobloknya sih pengurus pengajiannya takut pula. Jangan deh jadi pengurus masjid kalau gak punya kriteria. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Pengurus masjid harus punya 5 kriteria. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan gak takut kecuali kepada Allah. Ini baru dikejar sedikit sama atasan gak taat. Lu bela Islam atau bela bos lu? Padahal ini bosnya muslim juga. Eh ternyata ahoker rupanya. Ya lu mestinya iqamatul hujjah dakwahin dia. Ya. Jangan, iya bos. Jangan lo jadi pengarus masjid kalau kayak begini. Susah kita sekarang. Masjid-masjid banyak yang ceramahnya radikalisme. Bro, antara radikal dengan nahi mungkar memang beda tipis. Maksud lu gimana ceramah di masjid itu amar ma'ruf doang gitu? Saudara-saudara, jagalah hati, jangan kau kotori. Nyanyi mulu kita nanti. Bagus, harus jaga hati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terus curi di depan. Astagfirullah Rabbal baraya. Tawanya hilang di atas. Astagfirullah minal khotaya. Banknya dirampok. Astagfirullah. Ekonominya dijajah. Astagfirullah. Ekonominya 70% diambil sama asing. Minal khotaya. Keluar ngutang. Kata Umar bin Khattab, berapapun doakan, enggak akan langit itu hujannya emas sama perak, enggak akan. Nah, tapi kalau ceramah kayak gini kira-kira radikal enggak? Sudah. Kalau kita hanya ikut sama yang gagal faham, gak bangkit-bangkit Islam ini. Ya. Tapi kan kita konstitusional. Itu udah kesepakatan kita. Setuju? Karena kita sudah sepakat dari awal membangun bangsa ini berdasarkan negara hukum. Setuju? Tapi kan kita cara damai. Benar gak? Karena kita sudah sepakat dari awal Indonesia ini kita sepakati sebagai negara demo. Harus dah. Ya kalau mau bertarung ya secara legal gitu kan. 2018, 2019, setuju? Gak usah makar. Gak usah berpikir lewat gorong-gorong bikin sidang istimewa. Modalnya 3 miliar. Murah banget. Ini kasus Ustaz Al-Khattab. Ya, insya Allah Umat Islam siap konstitusional, setuju? Setuju. Tidak mau menggulingkan kekuasaan di tengah jalan, sepakat? Kalau mau benar bertarung, kita akan bertarung di pilkada dan pemilu, siap? Siap. Memilih siapa? Nah, itu yang saya perlu sebutin. Kalau saya bilang muslim memilih muslim, radikal gitu kan. Padahal itu gereja milih gereja, gereja milih Kristen, gak diurus sebut radikal, kan gitu. Begini, kita jalani saja semua bahwa kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Insyaallah nanti yang mereka tadinya gagal faham, insyaallah akan faham. Gitu ya. Dulu juga awalnya jilbab itu serem. Tidak. Tidak boleh pakai jilbab, sebab akan menghilangkan netralitas organisasi kami. Ingat enggak dulu kayak gitu? Iya. Enggak usah saya sebutin di mana ya organisasi dia itu. Tapi sekarang sedikit poluan yang gak pakai jilbab dan nyaman, cakep lagi. Ya, udah cakep dijilbabin lagi gitu kan. Bajunya keluar lagi gitu kan. Keluar. Cantik gak jilbab poluan sekarang? Dulu kan cari apa? Ya, sekarang cari poluan. Soleh-soleh begitu ya, buat TNI kan. Dulu awalnya terserap, dianggap serem gak kalau mereka berjilbab? Wah, macam-macam lah hantu di luar. Ya, akhirnya belakangan ternyata alhamdulillah cantik-cantik poluan-poluan. Buat TNI itu pakai hijab semua, bertugas bajunya keluar, pakai celana panjang. Dulu enak kan bapak-bapak pakai celana panjang, ibu-ibu jaga rok malam, pakai malam-malam pakai rok mini. Nyamuk cowok datang. Alhamdulillah, jalankan Islam. Kita laksanakan Islam secara damai, secara penuh. Insya Allah kita lebih Pancasilais ketimbang mereka yang bilang-bilang Pancasilais. Betul? Betul. Jalankan Islam secara kafah. Insya Allah Anda adalah pondasi daripada Undang-Undang Dasar 45. Kalau Bhinneka Tunggal Ika gampang, cuma satu ayat di Al-Hujurat selesai. Ya. Jadi orang Islam itu Pancasilais, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Undang-Undang Dasar 45, apalagi NKRI. Assalamualaikum.